الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله جماعه sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah berjumpa kembali dalam kelanjutan pembahasan kitab yang berjudul Hilyah Talibul Ilm, perhiasan penuntut ilmu, yang berisikan wujangan-wujangan nasihat dan adab yang sangat-sangat diperlukan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, terlebih khusus para penuntut ilmu agama. Sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, dan alhamdulillah kita pun sudah masuk di pembahasan yang ketiga yang beliau bawakan di kitab ini dengan pembahasan Adabut Talib Ma'a Syekhihi, adab seorang murid terhadap syekhnya, gurunya, ustadznya. Subhanallah, betapa adab yang seperti ini sangat kita butuhkan jemaah sekalian. Bahkan sebelum kita belajar mendalami agama Allah, maka inilah termasuk perkara yang lebih dahulu harus kita pelajari. Imam Malik rahimahullah ketika ingin keluar belajar di hadapan gurunya, syekhnya, maka beliau pun dipakaikan imamah, sorban oleh ibunya. Kemudian sang ibu mengatakan kepada Imam Malik rahimahullah, ambillah, pelajarilah adab dari guru kamu, dari syekh kamu terlebih dahulu sebelum kamu mengambil ilmunya. Subhanallah, ini perkara yang mungkin terluputkan dari sebagian kita, terlebih khusus para penuntut ilmu. Lihat pula majelisnya Imam Ahmad rahimahullah, dari sekitar 5.000 orang yang datang menghadiri majelis ilmunya Al-Imam Ahmad rahimahullah, itu sekitar 500 orang yang mencatat faedah-faedah ilmu yang keluar dari mulut Imam Ahmad. Selebihnya kurang lebih 4.500 orang terdiam mempelajari bagaimana akhlak adab yang dimiliki oleh Imam Ahmad rahimahullah. Apa jadinya hafalan? Apa jadinya ilmu? Apa jadinya kitab-kitab yang kita telah pelajari kalau tidak disertai dengan akhlak dan adab kepada gurunya kita, kepada orang yang lebih tua dari kita, terhadap teman-teman kita, terhadap orang tua kita? Apa jadinya? Bahkan bisa jadi kesemua yang kita miliki dari ilmu agama menjadi petaka buat kita. Bahkan bisa jadi dengan akhlak yang jelek yang kita miliki tersebut membuat manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang dia lihat bertolak belakang dengan apa-apa yang telah mereka dengarkan selama ini. Kok beda? Subhanallah. Maka jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terlebih khusus para penuntut ilmu, maka hendaknya perkara yang seperti ini kita pelajari, kita dalami untuk kita hiasi diri kita. Penting ya, pelajaran-pelajaran seperti ini ya, penting ya, karena keberkahan, keberhasilan seorang penuntut ilmu itu sangat-sangat bergantung terhadap kadar pemuliaan dia terhadap gurunya. Semakin seorang penuntut ilmu, semakin seorang murid menampakkan kemuliaan, penghormatan terhadap gurunya, terhadap syekhnya, terhadap ustadznya, maka keberhasilan di hadapan dia. Kenapa? Bukan karena semata-mata pribadi dari gurunya tersebut, akan tetapi dia melakukan gurunya disebabkan apa yang dibawa oleh gurunya tersebut dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, mari sejenak kita mempelajari, mendengarkan pembahasan yang akan disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah, masih di poin yang telah kita uraikan kelanjutannya. Ri'ayatu hurmati syekh, menjaga kehormatan guru, itu penting ya bagi kita semuanya selaku kaum muslimin dan muslimat, terlebih khusus para penuntut ilmu, betul-betul menjaga dan memuliakan kehormatan guru kita. Kata beliau, wala tunadihi bismihi mujarradan, jangan panggil guru kamu, jangan panggil syekh kamu, jangan panggil ustadz kamu dengan namanya saja. Ada guru kita namanya Zaid misalkan, panggil dia wahai Zaid, jangan ya. Itu termasuk bentuk pemuliaan terhadap gurunya kita. Au ma'alaqa bihi ka qaulika ya syekh fulan, ataukah dengan menyebut dan memanggil lakopnya, seperti engkau mengatakan wahai syekh fulan, bal qul ya syekhi au ya syekhana, agar tetapi katakan wahai syekhku, wahai ustadku ya, wahai guru kami, falatusammihi, maka jangan kamu panggil dia dengan hanya menyebut namanya. Itu bukan sikap guru, kok gak bisa dipanggil namanya ya. Itu kalau kita sebut Abu Bakar, kok gak ada Syekh Abu Bakar Ya kan? Ngerti enggak ya Pak sekalian? Pernah enggak disebutkan sahabat tuh namanya Syekh Abu Bakar, Syekh Uthman ibn Affan. Ya. Syekh Ali bin Abi Thalib. Ya. Kan nanti ada mungkin yang bertanya gitu. Oh, sahabat saja enggak disebutkan kok. Wahai Syekh Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Syekh Uthman ibn Affan dan lain-lain sebagainya dari kalangan para sahabat. Bahkan terkadang kita sebutkan dan ini disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah. Kita enggak sebutkan dengan lakop-lakop yang lebih mulia. Kenapa itu? Itu diterangkan oleh para ulama. Di antaranya apa yang teringat sekarang ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimi hafizahullah ketika ditanya permasalahan ini, kata beliau cukup, ya, cukup gelar dan sebutan sahabat itu menandingi dan mengalahkan semua gelar-gelar yang ada, subhanallah. Dan cukup satu gelar yang mereka miliki, yaitu sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kesemuanya itu tidak lagi membutuhkan gelar-gelar yang lainnya, subhanallah. Begitu mulianya mereka. Jadi itu bukan bersikap guluh terhadap gurunya kita, syekhnya kita, ustadznya kita. Fa innahu arfa'u fil adab. Karena ini menunjukkan adab yang mulia. Pemuliaan kita terhadap gurunya kita, terhadap syekhnya kita. Karena apa yang mereka bawa dari agama Allah, dari apa yang mereka emban untuk mendakwahkan agama Allah, sebuah kemuliaan, sebuah tugas yang mulia yang tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenikmatan sekaligus amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa sih yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang-orang yang selalu mengajak manusia untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dengan sebab engkau seseorang bisa mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam Islam, untuk mengenal Islam, maka itu semuanya lebih bagus dibandingkan unta merah, lambang kekayaan tertinggi di kalangan orang Arab di saat itu. Lebih bagus dengan sebab engkau, dengan sebab ucapan dakwah kamu itu, ajakan kamu itu, kemudian seseorang menjadi lebih bagus mengenal Islam, maka itu semuanya lebih bagus dibandingkan harta kekayaan yang mulia tersebut. Subhanallah. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Au kata Syekh Bakar Abu Zaid, tunadihi min bu'din min ghairi tirarin. Atau jangan kamu panggil dia dari jauh, jangan. Ya, itu adab kita bersama gurunya kita, adab kita bersama syekhnya kita, adab kita bersama ustadznya kita. Jangan panggil mereka dari jauh kecuali memang sangat-sangat diperlukan. Memang mendesak untuk kita memanggilnya dari jauh. Lagi tunggu ustadznya, lagi tunggu syekhnya, udah janjian, ternyata syekhnya, ustadznya ya enggak lihat dan tidak mengetahui lokasi perjumpaannya kita. Dia malah terus, ya apa boleh buat, kita harus panggil, memberikan isyarat agar kita bisa bertemu dengannya. Kalau hanya sekedar menyapa, ya jangan, dekati dia, dekati gurunya kita, kemudian kita sapa. Itu bagian dari adab-adab yang mungkin terkadang kita anggap sepele. Kemudian kata beliau, wandur ma dzakarahu Allah taala min ad-dalalati 'alal 'adab ma'a muallimin nas al-khair sallallahu alaihi wasallam. Maka coba perhatikan petunjuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adab dari seorang pengajar kebaikan untuk seluruh manusia, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan petunjuk ini. Ya, coba perhatikan kata beliau. Apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ketika menyebutkan tentang adabnya kita terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendidik guru untuk seluruh manusia. Apa yang Allah sebutkan? La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ba'dikum ba'dha. Jangan sekali-kali kalian menjadikan panggilan terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kalian seperti panggilan sebagian terhadap sebagian kalian. Jangan, ya, jangan panggil wahai Muhammad, jangan, itu dilarang, ya, itu merupakan adab yang mulia. Itu langsung nih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, ini nih adabnya kita terhadap guru-Nya kita. Subhanallah. Diajarkan para sahabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semuanya terhadap guru-guru kita, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan sekali-kali kalian menjadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan di antara kalian, jangan. Ya. Kalau ada yang tanya nantinya, gimana tuh? Kan Jibril ketika datang di hadis yang panjang itu beliau menyebutkan, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, anil ihsan." Gimana tuh? Apa jawabannya? Indak ya Taufik. Ini sebutkan nih dalam Al-Qur'an, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan jadikan, jangan samakan panggilan kalian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kalian memanggil sebagian kepada sebagian yang lainnya. Kalau sama teman, panggil ya Zaid, ya enggak ada masalah. Iya, tapi kalau kita panggil Rasul, sahabat panggil ya Muhammad, wah enggak boleh itu. Ya gimana tuh? Jibril datang tuh. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepada saya apa itu iman. Gimana tuh? Hah? Hah? Tanbih lil mustami'in. Dah ada jawaban yang lain? Siapa yang tahu? Ah, Musafi. Dah pernah nih sebutkan kalau enggak salah. Katanya enggak boleh panggil nama Rasul langsung wahai Muhammad. Tapi Jibril panggil tuh. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan, informasikan kepada saya tentang apa itu iman. Gimana tuh? Hah? Hah? Jawabannya, li'annal khitab khasun linnas. Khitabnya ini ayat itu untuk manusia, tidak berlaku untuk malaikat. Dipahami ini? Itu faedah tuh. Kalau nanti ada yang tanya, lah kok Jibril panggil Muhammad? Ya, bilang jawabannya karena ayat ini seruannya, perintahnya itu untuk manusia, terlebih khusus para sahabat yang hidup bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bainakum, di antara kalian. Bukan untuk malaikat. Dipahami ini ya, yang disebutkan oleh para ulama biar nanti enggak iskal, enggak timbul problem. Kemudian kata beliau, wa kama la yaliku an taqul liwalidik dzil ubuwah at-tiniyah ya fulan au ya walidi fulan fala yajmul bika ma'a syaikhik. Maka sebagaimana enggak pantas untuk kamu berkata kepada orang tua kamu, orang tua kandung kamu, al ubuwah at-tiniyah, orang tua kandung. Ya, wahai fulan, ya, ya walidi fulan, panggil orang tua dengan namanya langsung, itu bukan adab, itu bukan adab, ya, bukan adab. Maka demikian pula, enggak pantas engkau melakukan itu, melakukan panggilan seperti itu terhadap guru kamu. Kemudian kata beliau, wal tazim tauqir al majlis wa izhar surur min ad dars wal ifadati bihi. Senantiasalah kamu, berusahalah kamu untuk selalu memuliakan majlis ilmu. Penting ya, di samping semangat menghadiri majelis-majelis ilmu, maka jangan lupa untuk selalu bersikap memuliakan majelis ilmu. Duduk dengan duduk yang baik, perhatikan gurunya kita, termasuk dari rangkaian memuliakan majelis ilmu. Wa idhara surur minad dars, tampakkan rasa gembiranya kita, tampakkan rasa bahagianya kita duduk di hadapan gurunya kita, di hadapan syekhnya kita, di hadapan ustadznya kita. Tampakkan rasa bahagianya kita. Jangan tampakkan rasa cemberut, jangan tampakkan rasa tidak senang. Jangan tampakkan rasa bahagianya kita, rasa gembiranya kita. Masya Allah, duduk majelis itu jemaah sekalian nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang terkadang diantara kita tidak menganggapnya sebagai sebuah kenikmatan, yang terkadang di sebagian kita tidak menganggapnya sebagai sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita menyangka kenikmatan tersebut ketika Allah menganugerahkan materi kepada kita. Subhanallah. Makanya Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah itu senantiasa memuji Allah Rabbul Alamin, dan itulah sebab mengapa ilmu Al-Imam Abu Hanifah terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu sebab mengapa Al-Imam Abu Hanifah dan para ulama yang lainnya terus dibukakan pintu-pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu rahasianya jemaah sekalian? Beliau sebutkan sendiri bahwa salah satu dari rahasia tersebut adalah tak kala saya mendapatkan sebuah ilmu agama, tak kala saya mendapatkan sebuah faedah dari sebuah majelis ilmu, tak kala saya mendapatkan faedah ilmu dari sebuah buku yang saya baca, yang saya pelajari, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Aku ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah kata Imam Abu Hanifah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan dan membukakan pintu-pintu ilmu untukku. Sekarang mari kita bercermin jemaah sekalian. Sekarang mari kita menilai dirinya kita. Sekarang mari kita bercermin terhadap dirinya kita. Pernahkah kita membasahi lisannya kita ketika mendengarkan sebuah faedah ilmu yang tidak pernah kita dengarkan dari orang lain? Pernahkah kita membasahi mulutnya kita untuk memuji Allah Rabbul Alamin, untuk mengucapkan alhamdulillah, tak kala ilmu kita bertambah dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah selama ini kita menganggapnya sebagai sebuah perkara yang biasa saja? Subhanallah. Itu demi Allah. Demi Allah Rabbul Alamin. Ilmu agama yang ditambahkan oleh Allah lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia dibandingkan dunia dengan segala isinya. Dunia fana jamaah sekalian. Sehebat apapun dunia tersebut fana, akan hancur, binasa. Berbeda dengan ilmu agama yang apabila terus kita ingat, terus melekat pada diri kita, terus kita amalkan, maka demi Allah itu semuanya akan membawa kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Itulah yang akan kekal bersama kita sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar sekarang untuk kita senantiasa membasahi lisannya kita, mulutnya kita, untuk mengucapkan alhamdulillah sekecil apapun faedah ilmu tersebut yang kita dapatkan. Walhamdulillah. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tampakkan rasa bahagia duduk di majelis ilmu. Bayangkan ketika kita duduk, terus doa malaikat akan bersama kita. Terus kita akan dinaungi oleh rahmat, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita duduk dalam majelis ilmu tersebut, kita ikhlas untuk mengangkat kebodohan dari dirinya kita. Bukan sekedar ikut-ikutan, karena banyak tuh. Lihat, banyak yang ikut majelis itu, ikut-ikutan juga. Diperbaiki niatnya kita. Ketika keluar dari rumahnya kita, niatkan dari saat itu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu ibadah yang harus kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk mengangkat kejahilan, kebodohan dari dirinya kita. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, rame tuh, enak tuh, masyaallah. Kada demikian jemaah sekalian. Jangan ikut-ikutan. Belajar untuk mendewasakan dirinya kita. Untuk meluruskan niatnya kita. Bahwa kita belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita belajar itu untuk kita niatkan mengangkat kebodohan dari diri kita, keluarga kita dan orang lain. Wa idza badalaka khata'un min asy-syekh aw wahamun fala yusqituhu dzalika min 'ainik. Ini juga merupakan adab yang mulia yang harus kita perhatikan. Kalau ada kesalahan dari guru kita, dari syekh kita, dari ustadznya kita, dari gurunya kita yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, kalau nampak kesalahan darinya ataukah ada kekeliruan dan kekhilafan darinya, maka jangan pernah kesalahan tersebut, jangan pernah kekhilafan tersebut kemudian menjatuhkan kehormatan guru kita di matanya kita. Jangan. Tetap muliakan dia sebagai gurunya kita. Tetap muliakan dia sebagai orang yang telah begitu berjasa membimbing kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya perkara sepele kemudian kita jatuhkan kehormatan gurunya kita di pandangan kita. Untuk kita jatuhkan kehormatan gurunya kita, ustadznya kita, syekhnya kita di hatinya kita. Jangan jemaah sekalian. Mereka juga itu manusia biasa. Mereka itu adalah orang-orang yang juga sama dengan kita, tidak lepas dari kekhilafan dan kekeliruan. Kullu bani Adam khata'un. Sebagaimana yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti terjatuh dalam kesalahan. Maka kita pun berdoa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana"? Wahai Allah, jangan hukum kami wahai Allah karena kesalahan dan kealpaan kami. Jangan. Diingat jemaah sekalian. Ya. Jangan sekali lagi perkara-perkara tersebut kemudian menjatuhkan kehormatan guruhnya kita tersebut di matanya kita. Ya, jangan. Apalagi perkara yang sepele. Jangan. Mari tetap menjaga adab kita terhadap guru-gurunya kita. Kata beliau, fa innahu sababun lihirmanik min ilmihi. Karena kesemuanya itu, kapan kehormatan seorang guru, syekh, ustaz sudah jatuh di matanya kita, sudah jatuh di hatinya kita, maka kata beliau itu merupakan salah satu sebab engkau terhalangi dari ilmunya. Siapa yang rugi? Bukan syekhnya kita. Siapa yang rugi? Bukan ustadznya kita, tapi kita sendiri jemaah sekalian. Waduh, apa sih itu ustadznya? Demikian dan demikian. Masalah bisnis, apakah yang lainnya? Perkara sepele, akhirnya aduh, Anda gak mau hadirlah dalam majelisnya lagi. Iya, dalam keadaan perkara sepele, siapa yang rugi jemaah sekalian? Coba pikir sekarang dengan jernih. Siapa yang gurugi? Gurunya kita atau kita? Ya kita. Terhalangi kita dari ilmu agama disebabkan ulahnya kita sendiri. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa man dzalladzi yanju minal khata' saliman?" Siapa sih orang yang enggak pernah terjatuh dalam kesalahan? Siapa? Siapa? Ada enggak? Enggak ada. Namanya manusia. Itulah namanya manusia. Pasti dan pasti terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Itulah manusia. Gak ada yang sempurna. Kalau kita pinginnya cari ustadz, guru, syekh yang sempurna, ya bakalan bodoh kita seumur hidup. Baru belajar sebentar, dapat kesalahan gurunya, pindah lagi. Belajar lagi sama fulan, guru fulan, ustadz fulan, syekh fulan, ada kesalahan, ada gesekan, pindah lagi. Ya rugi kita. Gak mau belajar. Ya syukur kalau ada ustadz yang lainnya. Kalau gak ada, bodoh kita seumur hidup. Wahdhar antumarisa ma'ahu mayudjiruhu. Wa minhuma yusammihi al-muwalladun harbul a'sab, bima'na imtihanu syekh alal qudratil ilmiyah wat tahammul. Ini juga perkara yang penting, ya. Hati-hati, hindari perkara-perkara yang membuat kesal gurunya kita. Hindari itu, jauhi perkara-perkara yang tidak disenangi oleh ustadznya kita, syekhnya kita, gurunya kita. Jauhi jemaah sekalian, demi Allah Rabbul Alamin, jauh. Kalau sudah tahu perkara tersebut tidak disenangi oleh gurunya kita, ustadznya kita, jangan diulangi lagi. Jangan kita lakukan, jangan. Subhanallah. Jangan. Itu bentuk pemuliaan kita terhadap mereka. Perhatikan kondisinya mereka juga. Mereka itu manusia. Ya. Kalau gurunya kita, ya tahulah, udah daurah dari pagi sampai malam. Itu ustaz bukan robot. Itu gurunya kita, syekhnya kita bukan robot. Mereka juga manusia yang butuh istirahat. Ngajar itu lebih capek dibandingkan orang yang kerja bangunan. Kenapa? Karena yang bekerja otak. Ini bukan sembarangan. Ini ngajarkan manusia agama Allah Subhanahu wa taala yang semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti pendidikan dan pelajaran umum, bukan. betul-betul berhati-hati. Semua betul-betul diperhatikan. Enggak asal ngomong. Syekh, ustaz, gurunya kita yang betul-betul amanah, itu dia akan pernah mau untuk menjerumuskan kita dalam marabahaya. Mereka cinta semuanya kepada kaum muslimin dan muslimat untuk mereka selamat meraih surga Allah dan terhindar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik, maka jangan pernah berburuk sangka kepada mereka. Jangan. Sekali lagi, jauhi perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati guruhnya kita. Sudah daurah, butuh istirahat. Ya jangan ditemani ngobrol. Butuh istirahat juga. Biarkan. Sudah dibuka pertanyaan di majelis, sudah selesai pembahasan, silahkan tanyakan. Bukannya bertanya ketika diberikan kesempatan, giliran ustadznya istirahat, datang semuanya bertanya. Na'udzubillah. Ya gimana? Itu perkara-perkara yang mungkin terkadang kita anggap sepele, tapi itu perkara penting yang harus kita perhatikan. Ada gurunya kita, syekhnya kita, ustadznya kita yang gak senang dibahas permasalahan tersebut, ya ditinggalkan. Jangan terus-terus diungkit, jangan terus-terus dibicarakan, jangan terus untuk ditanyakan. Gak senang dia untuk dibahas permasalahan tersebut. Ya ngapain kita cari tahu tentang gurunya kita, syekhnya kita, ustadznya kita, ngapain? Apalagi menyangkut urusan pribadinya, keluarganya, ngapain? Masih banyak pertanyaan yang kita butuhkan untuk kita pelajari. Masih banyak ilmu agama yang kita butuhkan untuk kita bekali dirinya kita. Kalau sudah tahu perkara tersebut tidak disenangi, dijauhi, jangan diulangi. Itu perkara penting, ya. Dan termasuk dari menghindarkan dari perkara-perkara yang tidak disenangi oleh gurunya kita, apa yang disebutkan dan diistilahkan oleh orang-orang Arab keturunan Harbul A'sab, perang urat saraf. Apa maknanya? Dia mengetes syekhnya, menguji gurunya, syekhnya, ustadznya dalam permasalahan kemampuan ilmiah yang dimiliki gurunya. Ya, wat tahammul, dan dia pun ingin mengetes kesabaran gurunya, sampai mana kesabaran gurunya ini. Jangan, ngapain? Pertanyaan itu jamaah sekalian, ada pertanyaan yang memang kita harus tanyakan karena kita nggak tahu, itu yang terpuji. Bukan pertanyaan untuk mengetes gurunya kita, ataukah na'udzubillah pertanyaan untuk menjatuhkan gurunya kita di hadapan orang banyak dalam sebuah majelis. Itu na'udzubillah terlarang, tercelah. Kalau ingin bertanya, tanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan, apalagi dalam permasalahan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapain tes gurunya kita dalam keadaan wudhunya kita belum tentu sempurna, tata cara sholatnya kita belum tentu sempurna. Allahu Akbar, ngangkat tangannya segede ini nih, iya, angkat tangannya Allahu Akbar, gimana? Dalam keadaan perkara tersebut adalah perkara yang wajib untuk kita pelajari. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu perkara yang wajib untuk kita pelajari. Tata cara sholat yang benar yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang singkat ini memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta untuk senantiasa memperbaiki keadaan kita semuanya dalam rangka untuk meraih keberkahan ilmu agama yang kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.